Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an walhamdulillah wa syukurullah. Pada sore yang berbahagia ini, ba'da salatil asr, kita kembali melanjutkan majelis ta'lim kita dengan melanjutkan pembahasan yang kita sampaikan pada pagi hari tadi. Maka barakallahu fikum, kita kembali kepada al-mukhalifun, itu maratib, bahwa orang-orang yang menyelisihi kebenaran itu bertingkat-tingkat dan berjenis-jenis. Barakallahu fikum. Maka yang pertama adalah dari kelompok atau golongan kafirun dengan jenis-jenisnya. Naam. Baik itu musyrikun, murtadun, orang-orang yang murtad, atau ahlul kitab, Yahudi wan Nasara, atau mulahidah, orang-orang ateis dan sebagainya, maka mereka semua adalah kafirun yang keluar dari Islam. Dan mereka melanggar usul-usul Islam. Atau menafikan usul-usul iman. Barakallahu fikum. Baik dalam mengucapkan kalimat syahadatain. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir. Tidak beriman dengan rukun-rukun iman. Ataupun yang murtad dari Islam menjadi murtad. Maka mereka semua disikapi dengan konsekuensi yang terkandung di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah kita wajib meyakini bahwa mereka adalah kafirun. Laisu bimu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka digolongkan pada kafirin yang ketika mereka meninggal dunia, belum masuk kepada Islam dengan usul-usul imannya, maka mereka kekal dalam api neraka. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah wajibnya bughdhum wal bara'atu alaihim, yaitu membenci mereka dan berlepas diri dari mereka. Dan telah kita sebutkan dalil di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadalah akan hal tersebut. Nah, juga dalam surah Al-Mumtahanah dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni authaku urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, bahwa ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, berloyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib, barakallahu fikum, kita berloyalitas kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berloyalitas kepadanya. Dan wajib kita memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun itu adalah kerabat kita yang paling dekat. Ayah kandung kita sendiri. Anak kandung kita sendiri. Saudara kandung dan kerabat-kerabat kita. Yang merupakan kandungan dari suratul Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Ila akhir ayat. Maka tidak akan berkumpul barakallahu fikum orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang yang merupakan musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan kafirin dan berbagai jenis-jenisnya. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Sehingga kita wajib membenci mereka dan berlepas diri dari mereka, kaum kafirin. Dan bukan berarti makna kita berlepas diri, membenci, tidak berloyalitas, tidak mencintai mereka, berarti kita dibolehkan berbuat zalim atau melampaui batas tanpa hak. Maka tidak demikian barakallahu fikum. Naam. Akan tetapi wajib atas setiap muslim untuk dia mendahulukan cinta Allah, cintanya terhadap Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap segala sesuatu. Naam. Maka kita mencintai kaum muslimin, muslimat, sesuai dengan tingkat keimanan, keislaman mereka. Semakin sempurna keimanan dan keislaman mereka, semakin sempurna kecintaan, loyalitas kita kepada mereka. Semakin lemah keimanannya, maka begitu pula berkurangnya cinta dan loyalitas kepada mereka. Nah, adapun kepada kaum kafirin, maka tidak ada cinta, tidak ada muwalah. Tetapi yang ada adalah al-bughdu wal bara'ah minhum. Kebencian dan berlepas diri dari mereka, yang maknanya bukan berarti kita mendzalimi mereka, boleh mendzalimi mereka atau melampaui batas terhadap mereka tanpa hak di dalam Islam. Tentunya tidak demikian barakallahu fikum. Nah, maka siapa yang mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada segala sesuatu, maka mereka itulah yang dimaksudkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang masyhur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna wajada fihi halawatal iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakraha an yukdhaba fin nar." Tiga golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berada di dalamnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Golongan yang pertama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintai oleh dia dari segala sesuatu. Naam. Dan yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Naam. Dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keimanannya. Karena keislamannya. Karena ketaatannya. Dia sebesar itu pula dia mencintainya karena Allah. Ketika dia melakukan dosa maksiat, maka dia membencinya sebesar kemaksiatan atau pelanggaran yang dia lakukan. Ini yang dimaksud dengan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan tali Islam yang sangat kokoh. Barakallahu fikum. Maka juga dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tiga hal yang siapa yang mewujudkannya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya sendiri, anak kandungnya sendiri, dan seluruh manusia. Maka menunjukkan bahwa kita wajib lebih mencintai Rasulullah daripada diri-diri kita sendiri. Dari seluruh manusia. Apalagi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, yang merasakan manisnya iman adalah tatkala cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang paling tertinggi daripada segala sesuatu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Bukan cinta buta, fanatisme, ta'assub, tapi cinta karena Allah. Itulah halawatul iman. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bukan ta'assub dan fanatisme. Ketika dia mencintai seseorang, sudah. Cinta buta, harga mati. Benar atau salah, dibela. Naam. Na'udzubillah. Ini bukan cinta karena Allah. Mencintai saudara kita karena Allah, di atas agama Allah. Ketika dia kokoh dengan keimanannya, bertambah imannya, ketaatannya, maka kita bertambah pula kecintaan kita padanya. Tapi ketika dia melanggar sebagai bentuk cinta kita kepada dia, maka kita nasihati dia. Kita ingatkan dia bahwa itu adalah pelanggaran, kesalahan, wajib untuk ditinggalkan. Wajib untuk rujuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada pemahaman para salaful ummah, salafus soleh. Ini namanya cinta karena Allah. Bukan berarti ketika dia adalah orang dekat kita, orang yang kita panuti, lalu kemudian ketika dia bersalah kita diamkan, kita biarkan. Ini bukan cinta karena Allah. Barakallahu fikum. Ini adalah perbuatan Yahudi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis. Barakallahu fikum. Mereka dilaknat oleh Allah taala sebabnya Yahud, karena mengingatkan satu kali, dua kali, setelah itu berhenti dan duduk bersama, tidak ada lagi peringatan, membiarkan. Ya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Naam. Demikian. Yahudi dilaknat oleh Allah taala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Terkait dengan mereka. Ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mereka diam. Bahkan. An munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu. Yaf'alun. Au yasna'un. Ya. Bukan mereka. Mengingkari. Saudaranya atau temannya. Yang melakukan kemungkaran, tapi dia diam dan justru dia pun melakukannya. Nah, ini sifatul Yahud, barakallahu fikum. Maka muslim, muslimah, ya, dia mencintai saudaranya karena Allah, dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia saling mengingatkan, saling menasehati. Di atas dalil, bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Bukan di atas fanatisme, ta'assub. Nah, dan yang ketiga, kemanisan iman adalah seseorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk di cemplungkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, konsekuensi muamalah kita terhadap kaum kafirin, yaitu kita wajib menjauhi mereka dan tidak tinggal bersama mereka. Nah, sebagaimana datang hadis dalam hal ini dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un min kulli muslimin yakumu baina adhuri al-musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, di situ bi'ah wilayahnya kaum musyrikin. Dia tinggal di tengah-tengah situ, seorang muslim. Maka Rasulullah SAW berlepas diri, barakallahu fikum. Ya, adanya bara'ah dari Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bahwa itu menunjukkan dosa besar. Menunjukkan apa? Dosa besar. Ada tabri'ah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Dalam hadis yang lain dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a al-musyrik wa sakana ma'ahu fa huwa mithluhu." Ya, barang siapa yang berbaur bersama seorang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Ya, dipermisalkan, disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka dua hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Bukan sebaliknya, dari negeri Islam ke negeri kafir. Ini haram. Ya, tetapi hijrah itu wajib. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat. Ya, tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Ya, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang menunjukkan hijrah adalah ibadah yang wajib. Ya, sepanjang zaman. Ketika seseorang berada di wilayah kafir, dia tidak bisa menegakkan agamanya dengan baik, dan dia punya kemampuan untuk hijrah, maka wajib dia hijrah. Wajib dia berhijrah, barakallahu fikum. Nah, dan pengertian hijrah secara umum adalah berpindah dari kejelekan kepada kebaikan. Dari negeri yang buruk kepada negeri yang baik. Dari maksiat kepada ketaatan. Itu hijrah namanya. Nah, maka hendaklah saudara-saudara kita yang bermukim di negeri kafirin, dia hidup di tengah-tengah kafirin, ya, untuk mengambil intibah dari dua hadis yang telah kita sebutkan ini, karena itu merupakan dosa besar, barakallahu fikum. Nah, ketika dia mampu berhijrah, maka wajib dia berhijrah. Kecuali ketika dia bisa menegakkan syiar Islam di situ. Bisa dia beribadah dengan baik. Dan dengan tujuan untuk berdakwah. Tapi jika tidak memenuhi tujuan tersebut, syarat tersebut, tujuan untuk dakwah, dan dia bisa menegakkan ibadahnya, agamanya di situ, jika dia tidak mampu memenuhi syarat itu, maka wajib dia berhijrah. Nah, maka tidak boleh seorang muslim berhijrah ke negeri kafir kecuali dengan tujuan itu tadi. Sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama kita, jika tujuan dakwah lalu kemudian dia bisa di situ menegakkan agamanya, dia tidak dilarang Misalnya dilarang ke masjid, tidak boleh sholat, bahkan sholatnya sembunyi-sembunyi. Ini namanya ketidakmampuan. Maka wajib berhijrah. Dan jika dia di negeri muslim, diharamkan untuk dia pergi ya ke negeri kafirin dalam keadaan seperti itu. Naam. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya melaknat. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannama wasa'at masira. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat yang mendzalimi diri-diri mereka. Qalu fima kuntum? Para malaikat bertanya, kenapa kalian ini? Maksudnya kenapa kalian menetap di negeri ini? Negeri kufur. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah di bumi ini. Ya, dia lemah sehingga dia tidak bisa keluar. Ya. Padahal sesungguhnya dia bisa keluar. Nah, para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas lalu kalian berhijrah? Di bumi Allah yang luas itu. Tinggalkan bumi yang kalian tidak bisa menegakkan agama kalian. Naam, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempat kembalinya neraka jahannam, sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ancam dengan jahannam. Sekali lagi ini menunjukkan dosa besar, barakallahu fikum. Ya. Menetap di negeri-negeri kafirin dalam keadaan dia mampu untuk keluar darinya dan di situ dia lemah untuk menegakkan agamanya, itu merupakan kabirah minal kabair. Ya, diancam oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam surah, dalam ayat ini, yaitu ma'wahu jahannam. Tempatnya neraka jahannam, sejelek-jelek tempat kembali, wal'iyadu billah. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian, poin berikutnya, yang keempat, yang merupakan konsekuensi yang harus kita wujudkan, kita yakini terkait dalam bermuamalah terhadap kaum kafirin, yaitu wajibnya kita menjauhi, mendahulukan salam ya kepada mereka. Karena mengucapkan salam kepada kafirin ini merupakan nau'un minal ikram, jenis memuliakan. Ya, dan merupakan tanda cinta. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh kita mendahului salam terhadap kaum kafirin. Dilarang di dalam syariatul Islam, di dalam sunnah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di antaranya karena sekali lagi mengucapkan salam itu tanda cinta. Ya. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Afshu salam bainakum. Tidak aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Yaitu tebarkan salam di antara kalian. Maka menebarkan salam ini menunjukkan ya kandungan cinta kita. Loyalitas kita. Ya, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu dari pendapat yang sahih, mengucapkan salam, mendahului salam, itu hukumnya sunnah. Bukan wajib, kecuali jika kita hendak mengajak bicara seseorang yang kita beri salam padanya. Maka mendahului salam adalah wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjawab omongannya orang yang datang mengajak kita bicara tanpa dia mendahului salam. Dilarang kita menjawab omongannya, menunjukkan wajibnya memberi salam ketika hendak mengajak bicara seseorang. Tapi ketika tidak ya hendak mengajak bicara, maka hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Ya, ala qaul khilaf bainal ulama. Ya, dengan perselisihan di kalangan ulama. Naam. Baik. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melarang mendahulukan salam kepada kaum kafirin. Sebagaimana datang dalam hadis dari Suhail bin Abi Saleh radhiyallahu taala, katanya, kata beliau, kharajtu ma'abi, aku keluar bersama ayahku, yakni Abu Saleh, ila Syam, aku keluar bersama ayahku ke Syam. Fakanan nasu yamurruna bis sawami' fiha nasara war ruhban. Nah, manusia melewati ya semacam gereja-gereja tempat peribadatan Nasara, ya, dan pendetanya. Fakanan nasu yusallimuna alaihim, maka manusia melontarkan salam kepada mereka, yakni kaum Nasara. Ya. Faqala lahum abi, maka ayahku berkata kepadanya, yakni Abu Saleh. Ya, yang meriwayatkan ini adalah anaknya Suhail. Nah, maka ayahku mengatakan kepada mereka yang memberi salam kepada Nasara, la tabda'u lahum bisalam, jangan kalian memulai kepada mereka salam. Fa inni sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena aku, kata Abu Saleh, pernah mendengar Abu Hurairah menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam fa idza laqitum fit tariq fattaruhum ila adyaqit tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendahulukan salam kepada Yahudi wan Nasara. Apabila kalian menjumpai di suatu jalan, maka persempitlah mereka ke jalan yang paling sempitnya. Ya, ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh sebagian ahli ilmu, ya, para ulama kita, bahwa maksud dari hadis ini, kalau jalan itu sempit, lalu kita bertemu dengan kafirin, salah satu kafir dari kafirin, maka jangan antum luaskan jalannya. Ya. Persempit dia, biar dia yang mengambil jalan yang sempit. Barakallahu fikum. Tetapi jika jalannya luas, bertemu dengan kafir minal kafirin, maka antum jalan di jalan antum dan biarkan dia jalan di jalannya sendiri. Ya, demikian sebagian ya keterangan atau penjelasan para ulama kita barakallahu fikum. Naam. Demikian ikhwani fi din azzakumullah. Barakallahu fikum. Poin yang keempat yang merupakan konsekuensi dari muamalah kita terhadap kaum kafirin. Naam. Yaitu wajibnya kita menjauhkan diri dari mereka dan tidak tinggal bersama mereka. Naam. Kemudian terkait dengan menjawab salamnya orang-orang kafirin. Ya. Kalau mendahulukan salam tidak boleh. Tapi kalau mereka salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan kepada kita untuk menjawab dengan jawaban wa alaikum. Ya. Selesai, wa alaikum. Naam. Ini di antara bentuk muamalah kita kepada kafirin ketika mereka melontarkan salam kepada kita. Ya. Kita menjawab wa alaikum. Titik. Itu bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih pula dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ya. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya, mendengarkan Yahudi mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alaikum. Bukan assalamu tapi assamu. Kematian atas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa alaikum. Ya. Ketika itu Aisyah marah. Ya. Dan melaknat atau yang semisalnya kepada kafir tersebut atau seorang Yahudi. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Aisyah mengatakan, "Bukankah ya Rasul, tidakkah engkau mendengar ya Rasulullah?" Dia mengucapkan assalamu alaikum. Nah, Rasulullah mendengarkannya dan aku sudah menjawabnya. Alaikum atas kalian. Sama. Nah, sehingga di sini juga dalil bahwa bermuamalah kepada kafirin sekalipun tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh zalim atau melampaui batas tanpa hak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka kita disunnahkan ketika orang kafir mendahulukan salam kepada kita dengan menjawab wa alaikum. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, terkait dengan kafirin, sini ada juga rinciannya, ya, membedakan kafir, tingkatan-tingkatan kafir, khususnya di sini kafir harbi, ya, kafir yang melakukan permusuhan kepada kaum muslimin. Ya, ada kafir yang tidak melakukan permusuhan kepada kaum muslimin seperti di zaman kita sekarang, seperti di negeri kita di Indonesia, ya, dari kaum Nasara dan jenis-jenisnya, mereka hidup di bawah pemerintah kaum muslimin. Ya, mereka tidak memerangi kaum muslimin. Nah, atau kaum kafirin dari luar yang mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah muslim, dia tidak melakukan peperangan terhadap kaum muslimin. Maka kita wajib menyikapinya dengan adil sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melampaui batas. Adapun kafir harbi, nah, boleh diperangi. Karena dia melakukan peperangan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Tetapi kafir zimmi atau kafir mu'ahad, kafir zimmi yang ada di negeri Islam yang menetap dan dilindungi oleh pemerintah muslimin, dia tidak melakukan peperangan. Atau kafir yang dari luar yang masuk ke negeri Islam, lalu dia mendapat jaminan perlindungan, kafir mu'ahad, juga dia tidak melakukan peperangan terhadap kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh melakukan pelampauan batas kepada mereka. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan kafir selain daripada kafir harbi, man qatala mu'ahadan, man qatala zimmiyan, lam yarah raihatal jannah. Naam, au kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang membunuh, memerangi kafir zimmi atau kafir mu'ahad yang tidak melakukan peperangan terhadap Islam dan kaum muslimin, siapa yang membunuhnya, maka sungguh dia tidak mencium bau surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sekarang para kaum terorisme Khawarij, ya, yang membunuh dengan semrawut, ya, dengan amburadul, frontal, tidak ada aturan Islam di dalamnya. Ya, tidak mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh kaum kafirin dengan tanpa membedakan, ya, dari jenis mana mereka itu. Nah, Nasallallahu salam al-afiyah. Ini menunjukkan ya kekeliruan, kebatilan dari perbuatan mereka dan sekaligus menentang ya wulatul amr, waliul amr. Yang dilindungi oleh waliul amr, dia menentang waliul amr. Naam. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran. Ya, bahwa kaum kafirin itu boleh bermuamalah dalam dunia ini. Muamalah duniawiyah kepada mereka. Ya. Dengan poin-poin, prinsip-prinsip yang telah kita sebutkan tadi, tetap dijaga, bersamaan dengan itu, tidak dilarang bermuamalah kepada kaum kafirin dalam perkara duniawiyah. Naam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. Allah Ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dari kaum kafirin. Tidak memerangi kalian. Ya, walam yukhrijukum an diyarikum. Tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka, bermuamalah duniawiyah. Ya. Dan berbuat adil kepada mereka. Tidak dilarang oleh Allah. Inna allaha yuhibbul muqsitin. Bahkan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, maka dari sini dijelaskan oleh para ulama bahwa bermuamalah duniawiyah terhadap kafirin itu boleh. Di antara bentuk-bentuk muamalah berbuat baik kepada kafirin dalam muamalah duniawiyah yang dibolehkan adalah di antaranya adalah as-sadaqah. As-sadaqatu alaihim. Ya, boleh bersedekah kepada mereka. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ya, dan mereka memberi makan, makanan kepada orang miskin, kepada yatim, dan kepada asira. Ya, maksudnya kepada tawanan perang dari kalangan kafirin. Ya, muslimin bersedekah dengan mereka, yaitu memberi makan. Ya, dalam muamalah duniawiyah itu boleh dengan niat menjinakkan hatinya, dengan niat dakwah ila Allah. Ya, maka ayat ini menjelaskan akan bolehnya barakallahu fikum orang-orang yang beriman bersedekah ya kepada kafir yang miskin atau yatim, apa, kepada kafir ya yang Allah sebutkan asyiro di sini adalah kafirin, tawanan perang. Ya. Naam barakallahu fikum. Yakni sedekah yang sunnah. Ya. Sedekah tatawuan. Naam. Adapun sedekah yang wajib seperti zakatul fitr misalnya. Ya. Atau zakat harta yang wajib, ya, maka tidak diberikan kepada kaum kafir. Tapi sedekah yang sunnah, naam, itu boleh diberikan kepada kafirin sebagai perbuatan baik, ihsan, dengan niat, ya, dakwah ila Allah, menjinakkan hatinya. Kemudian di antara hal yang dibolehkan berbuat baik kepada kaum kafirin, yaitu boleh memberi hadiah ya kepada mereka, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu ahda akhan lahu al-kafir wa kana bi Makkah. Nah, bahwa Umar bin Khattab memberi hadiah kepada saudaranya yang kafir di Makkah pada waktu itu. Nah, maka di sini menunjukkan bolehnya, ya, memberi hadiah dalam rangka menjinakkan hatinya. Nah, kemudian juga diantara bolehnya berbuat baik kepada mereka adalah iadatul kafir, ya, mengunjungi orang kafir ketika dia sakit. Nah, itu boleh barakallahu fikum, ya, apalagi orang yang sakit itu sudah ada tanda-tanda mau masuk Islam, ada tanda-tanda penerimaannya terhadap Islam, ya, maka kita mengunjunginya berdasarkan dalil, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang gulam, anak pemuda, anak kecil Yahudi, ya, yang ketika itu dia yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak yang masih kecil dari Yahudi, dia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Nah, lalu kemudian Nabi menawarkan, mendakwakan, menasihatkan untuk masuk Islam. Ya, maka ayah dari anak itu melihat kepada anaknya, ya, atau anak itu, anak yang sakit itu melihat kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan, "Athi' Abul Qasim." Ikutilah Abul Qasim. Yang ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan kepadamu Islam. Ya, sehingga pada waktu itu dia masuk ke dalam Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, senang karena dia masuk ke dalam Islam melalui tangan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terhal yang dibolehkan pula terkait berbuat baik kepada kafirin adalah mengunjungi atau menyambung, ya, silaturahim terhadap kafirin. Nah, sebagaimana datang dalilnya di dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, dari hadis dari Asma' binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, ya, annaha qalat, bahwa beliau berkata, ya, Asma' binti Abu Bakar, istri daripada Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qadima alayya ummi في المدة التي مدت فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قريشا يعني في زمن صلح الهديبية bahwa suatu hari ibuku datang kepadaku, ya, ibunya Asma, yakni dalam keadaan kafirah, ya, datang kepadaku, pada Asma, ya, di zaman sulhul hudabiyah, ketika itu perjanjian hudabiyah, ya, antara musyrikin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Naam. Fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu inna ummi ja'atni raghibatan fis silah. Ya. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan bahwa ibuku, yakni yang kafirah, datang kepadaku ingin untuk menyambung hubungan silah. Ya, yang diinginkan di sini, ya, dia ingin mendapatkan, meminta bantuan, ya, semacam harta atau yang semisalnya, ya, kepada putrinya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala. Afa asluha, apakah aku menyambungnya ya Rasulullah? Ini pertanyaan siapa? Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala an, faqala sallallahu alaihi wasallam, sili ummaki. Ya, sambunglah, ya, silaturahmi itu kepada ibumu. Naam. Di sini menunjukkan, ya, barakallahu fikum, bolehnya melakukan, ya, hubungan as-silah kepada kaum kafirin dengan tujuan menjinakkan hatinya atau tujuan mendakwainya ke dalam Islam. Ya, bisa menjinakkan hatinya, barakallahu fikum. Ya, diberi sedekah, diberi bantuan. Ya, itu perkara yang dibolehkan. Ya, dalam muamalah duniawiyah. Naam. Demikian ikhwani fi din azzakumullah wa barakallahu fikum. Naam. Sudah jam berapa sekarang? Sudah lewat atau belum? Hah? Sudah lewat 5 menit. Belum? Masih bisa saya lanjut? Masih. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Naam, labas. Diletakkan saja di meja. Naam. Saya teruskan sedikit insyaallah terkait dengan muamalah terhadap alul bid'ah, ya, dari jenis yang kedua, dari jenis al-mukhalifin, dan tingkatan-tingkatannya kita akan lanjutkan insyaallah, ya, besok insyaallah ta'ala. Naam. Baik. Nah, saya lanjutkan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, terkait dengan kedua orang tua yang kafirah musyrikah. Ya, kafirani musyrikan. Naam. Kita dibolehkan oleh Allah taala, bahkan diperintahkan dalam muamalah duniawiya untuk berbuat baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan engkau ke dalam syirik dari sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu, fala tuti'huma, jangan engkau mentaati keduanya, akan tetapi wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, bergaulilah kedua orang tuamu itu yang kafiran, yang musyrikan, ya, bergaulilah di dunia dengan cara yang ma'rufah, yang baik. Ya, maka khususnya jika yang kafir itu kedua orang tua kita atau salah satunya, maka di sini benar-benar dibutuhkan juhud dari seorang anak, seorang muslim, muslimah, untuk bersungguh-sungguh mendakwahi orang tuanya dengan menunjukkan akhlak yang baik, hubungan yang baik, ya, muamalah yang baik di dunia. Barakallahu fikum. Ini terhadap kafir. Bagaimana dengan yang orang tua yang masih muslimah? Walaupun dia durhaka kepada Allah, tapi orang tua kita masih muslimah. Dia melakukan berbagai bid'ah, tapi dia masih muslimah. Dia belum kafir. Maka terlebih-lebih lagi, seorang anak benar-benar dituntut juhudnya bersungguh-sungguh mendakwakan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Barakallahu fikum. Naam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metode dakwah di jalan Allah taala dengan hikmah, dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah, dengan nasihat yang baik, dengan ucapan para a'immah, para salaf, ya, dan bantalah dalil-dalil jika seseorang itu punya dalil atau punya syubhat dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantalah dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula dibolehkan kita bermuamalah duniawiya terhadap kafirin dalam hal jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Naam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Yahudi, ya, dalam perdagangan di Madinah. Naam. Kaum muslimun, para sahabat, ya, saling bermuamalah dalam perdagangan terhadap Yahudi. Ya. Saling tukar menukar. Ya. Ini para sahabat, para salaf, barakallahu fikum. Naam. Ya, perkara yang kita ketahui, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di akhir hidup beliau alaihi salatu wassalam, ya, beliau baju apa? Besinya digadaikan di sisi Yahudi. Naam. Ya, baju besi beliau marhudatun indal yahud. Yang beliau itu beli dengan 30 sa' dari syair. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menggadaikannya kepada Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bermuamalah duniawiyah terhadap kafirin. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula Nabi SAW menyewa seseorang penunjuk jalan. Ya, ketika hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW menyewa siapa? Abdullah ibn Uraiqib. Ya, yang kafir. Nah, disewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjuk jalan ketika beliau hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bolehnya bermuamalah duniawiyah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kemudian juga diantara perkara yang boleh bermuamalah dengan kafirin adalah az-zawaj minal kitabiyat. Boleh menikah pada wanita ahlul kitab, baik Yahudiyah atau Nasraniyah. Ya, boleh menikahinya. Naam. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan mubah disertai dengan makruh ketika ada muslimah, ya, dan mudah mendapatkan istri dari muslimah. Boleh. Namun disertai dengan makruh. Ya. Dan sebagian memutlakan bolehnya. Ya, menikahi kitabiyat, ya. Ahlul kitab, barakallahu fikum. Naam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala. Naam, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hal tersebut. Wal muhsanat, ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Yaitu wanita-wanita yang terhormat dari wanita-wanita mukminat, ya, dinikahi, dan wanita-wanita yang terhormat dari ahlul kitab sebelum kalian, itu boleh dinikahi. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, membolehkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tetapi yang tentunya wanita-wanita yang terhormat, wal muhsanat di sini maknanya yang terhormat, bukan wanita-wanita yang pezina dan seterusnya yang naam. Ya, ahlul kitab dari Yahudi atau Nasara, wanita-wanita mereka yang menjaga kehormatan dirinya, ya, itu boleh dinikahi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, demikian sebagian dari muamalah yang dibolehkan terhadap hubungannya kepada kafirin. Naam, kemudian di antara poin saya tambahkan satu poin lagi yang terkait dengan konsekuensi yang harus diwujudkan dalam bermuamalah kafirin terhadap kafirin juga adalah tidak bolehnya kita bertasyabbuh kepada mereka. Ya, tidak boleh tasyabbuh, barakallahu fikum. Naam. Yakni menyerupai kaum kafirin. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Ya, ketika kita menyerupai musyrik, ya, maka kita termasuk dalam golongan mereka. Kita menyerupai kafirin, maka kita termasuk dalam golongan mereka. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Khalifu al-musyrikin. Khalifu al-yahud. Selisihi musyrikin. Selisihi Yahudi. Khalifu al-majus. Selisihi majusi. Dan seterusnya. Ya, dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Barakallahu fikum. Tashabbuh di sini, ya, diharamkan bagi seorang muslim di dalam kebiasaan-kebiasaan kafirin. Baik dalam adat-adat mereka atau dalam pakaian mereka, dalam perhiasan mereka dan sebagainya. Ya. Maka tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya. Berpakaian seperti pakaiannya Yahudi, musyrikin, pakaiannya Majusi, ya. Memakai adat-adat mereka, memakai perhiasan-perhiasan mereka dan seterusnya, penampilan, rambut, ya, itu juga dilarang. Sebagaimana, ya, banyaknya para pemuda Islam di zaman kita sekarang, ya, yang rambutnya cukur, potongan rambutnya menyerupai kafirin. Barakallahu fikum. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi bimbingan di dalam Islam, dalam sunnah, bagaimana cara model rambut itu, mencukur. Ya, tidak boleh melakukan apa? Al-qazah. Ya, mengambil sebagian, membiarkan sebagian. Di bagian atas panjang, di bagian samping habis. Ya, di bagian belakang, depan habis, di tengah. Ya, dibiarkan panjang. Nah, semua itu bentuk-bentuk yang menyerupai kafirin. Dalam hal rambut. Ya, dalam hal penampilan juga. Walhasil barakallahu fikum, kita wajib, ya, menyelisihi kaum kafirin dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan biiznillah pada pertemuan esok hari insyaallah ta'ala di Yaumul Ahad. Dan kita cukupkan, ya, sementara sampai di sini sebelum kita tutup, ya, majelis kita dengan kafarah majelis. Terlebih dahulu kita bacakan sebagian pertanyaan yang tertulis. Barakallahu fikum.